terpesona dunia dan menyapa setiap insan yang ada. Harapan di dalam diri selama ini semakin nyata dipandang mata. Di sini ku merasa tiada duka, yang ku damba hanyalah sapa mereka. Mungkin disinilah kehidupan yang indah akan menjadi nyata, bagai di dalam mimpi tidurku. Betapa bahagia hidup ini apabila yang ku tunggu-tunggu selama ini kini telah menjadi nyata, kini telah bisa ku hayati. Betapa bahagia hidup ini apabila yang ku tunggu-tunggu selama ini akan abadi dan selalu di sini. Kini telah bisa.